Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allahu azza wa jalla masih memberikan nikmatnya kepada kita untuk duduk dalam rangka menambah nilai-nilai ketaatan kita, duduk di majlis taqarrub ilallahi jalla subhanah, majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah, majlis ibadah kepada Allahu jalla subhanah, diberikan kekuatan oleh Allahu jalla subhanah untuk mengisi dan membangun ketaatan di atas ketaatan, mengisi kesempatan dan peluang yang dibukakan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam hidup. Semoga Allahu Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bersegera mengambil manfaat di dalam hidup ini untuk hari pertemuan dan perjumpaan dengan Allahu Jalla wa'ala. Dia Allahu Jalla wa'ala yang mengatakan fa'idha faraghta fansab. Bila engkau telah selesai dari satu urusan, maka angkat kembali urusan yang lain, termasuk di dalamnya fi ta'atillahi azza wa jalla. Allahu jalla wa ala yaqul wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam menuju pengampunan Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allahu Jalla Subhanah. Semoga Allahu Jalla wa'ala dalam ketaatan yang kita bangun di atasnya ketaatan kembali, meneladani al-anbiya wal-mursalin seperti yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka al-anbiya orang-orang yang musara'ah, orang yang bersegera fil khairati, di dalam pintu-pintu kebajikan. Barakallahu fik. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para al-anbiya, mereka utusan Allah Azza wa Jal, mereka segera musara'ah dalam pintu-pintu kebajikan, dan mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah Jalla Subhanah dengan dua jiwa. Jiwa yang pertama rahaba, kekhawatiran tertancap pada diri ibadah yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Waraghaban, penuh harapan, harapan agar ketaatan yang dikerjakan, harapan agar kebajikan yang dilakukan diterima oleh Allah Jalla Subhanah. Semestinya inilah yang mendorong kita untuk membangun ketaatan di atas ketaatan. Raghaba wa rahaba, harapan agar nilai ketaatan itu kita bisa memetiknya. Rahaba, khawatir dan takut bila pengabdian yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala tidak bernilai sedikit pun. Falidhalik qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna muharrikatil qulubi ilallahi thalatha. Sesungguhnya mesin penggerak hati kita ini kepada Allah Jalla wa'ala thalatha. Ada tiga, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yang pertama adalah al-mahabbatu. Al-mahabbatu artinya cinta kepada Allah Jalla Subhanah. Kedua, barakallahu fikum, ar-raja'u, harapan yang ada pada diri kita akan menjadi mesin penggerak untuk selalu beribadah kepada Allah Jalla Subhanah, yang mendorong kita untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, harapan untuk kemudian berusaha setiap ketaatan yang dilakukan, setiap pekerjaan yang dilakukan punya nilai di dalam hidup. Yang ketiga adalah al-khawfu, rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang dari ketiga muharrikat penggerak hati kepada Allah Jalla wa'ala, manakah yang lebih kuat? Manakah barakallahu fikum yang lebih kuat penggeraknya? Tentu barakallahu fikum yang menjadi kuat penggeraknya adalah yang diharapkan di dunia dan juga diharapkan kelak di akhirat, cinta Allah Jalla Subhanah. Menjadi penggerak utama barakallahu fik seseorang hamba menuju Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan ketiga penggerak ini barakallahu fi. Kita duduk di majlis ibadah ini, menempuh waktu dan juga perjalanan yang panjang, lelah, karena harapan kepada Allah Jalla subhanahu. Karena ada rahab, kekhawatiran nilai ketaatan kita tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala pula memasukkan kita ke dalam orang yang melaksanakan perintahnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebajikan, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Barakallahu fi. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, fa'lamu barakallahu fikum, al-aqidah tauhid dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, kal asasi fil binai, akidah dan tauhid kedudukannya pada kehidupan seseorang muslim dan muslimah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Sebagaimana barakallahu fikum al-aqidah hiya asasuddin, merupakan asas dasar agama Islam ini. Karena akidah merupakan asas, berarti kokohnya, tegaknya kehidupan seorang muslim di dunia ini, dan kokoh serta tegaknya dia dalam menjalankan agamanya sangat terkait dengan kebagusan akidah dan tauhid yang dia miliki. Terkait dengan kehidupan manusia di dunia, bukankah negeri ini adalah negeri ujian dan cobaan? Jawabannya iya. Yang namanya ujian dan cobaan, di sana ada barakallahu fikum kelulusan, dan di sana pula ada kegagalan. Kedua, barakallahu fikum, untuk menjadi orang yang lulus di dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini, kita harus memiliki asas, kita harus memiliki landasan untuk menopang semua ujian-ujian ini. Dasar barakallahu fikum yang kokoh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika kita ingin lulus, rahimani wa rahimakumullah, karena tidak mungkin kita akan berpikir selama hidup di dunia ini lepas dari ujian dan cobaan, tidak akan terjadi. Karena dari tiga negeri yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala, satu negeri yang itu merupakan negeri ujian dan cobaan, dua negeri adalah untuk memetik nilai, untuk memetik buah dari karya nyata hidup di negeri yang pertama. Negeri ujian dan cobaan itu, inilah dia negeri yang kita berada padanya di dunia, barakallahu fikum. Negeri tempat memetik nilainya dua, rahimani wa rahimakumullah, negeri alam barzakh dan juga negeri alam akhirat. Tentu barakallahu fik. Sudah kita singgung mungkin di majlis ini, bahwa ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala memiliki hikam, memiliki hikmah-hikmah. Hikmah yang pertama, barakallahu fik, untuk kemudian memilih antara siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala dan siapa yang kadzibin, termasuk dalam golongan orang-orang yang berdusta. Wathani yang kedua, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Mulk, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, siapa di antara kalian yang paling baik karya nyatanya di dunia ini setelah ujian itu turun di dalam hidup, barakallahu fik. Mungkinkah kita bisa terbayang kalau kita tidak memiliki dasar dan pondasi yang kokoh lalu kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan ujian? Mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Maka untuk kemudian mengasaskan, barakallahu fikum, diri kita lalu bisa menjadi orang yang terbaik di dalam berbuat, yang terbaik di dalam beramal, ketika ujian dan cobaan itu turun, memiliki landasan akidah yang kokoh dan kuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tujuan yang ketiga dari turunnya ujian dan cobaan dari Allah Jalla Subhanah, liraf'i darajatil abad, untuk mengangkat derajat seseorang hamba yang sedang diuji oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita akan bisa memetik nilai-nilai ketinggian derajat melalui ujian dan cobaan kalau kita tidak memiliki asas, kita tidak memiliki dasar yang kokoh dalam menjalankan roda kehidupan ini, rahimani wa rahimakumullah? Tidak akan mungkin, barakallahu fik. Maka oleh karena itu, akidah dan tauhid pada kehidupan manusia kal asasi, bagaikan asas dasar pondasi dalam bangunan, sebuah bangunan, kokohnya bangunan, kuatnya bangunan dengan gempa atau mungkin dengan badai topan, disebabkan karena kekokohan pondasinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan ketika seseorang ingin di dalam hidupnya di dunia ini berangan-angan, bercita-cita untuk meraih surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, ternyata pintu yang engkau harus lalui adalah kelulusan engkau di dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Kalau engkau tidak punya kekokohan, mampukah engkau lulus untuk meraih surganya Allah Jalla wa'ala melalui pintu ujian dan cobaan? Jawabannya sulit, barakallahu fi. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala, khitab, arahan pembicaraan pertama kali kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Allah Jalla wa'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian menyangka dan mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Apakah kalian menyangka dan mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan dan ditimpakan kepada kalian ujian-ujian orang yang telah lewat? Massat humul ba'sa'u, terkait dengan berbagai macam penyakit di dalam hidup. Ba's wadharra'u, musibah malapetaka besar. Massat humul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu, mereka digoncangkan. Barakallahu fi. Kegoncangan dalam apa yang dimaksud? Kegoncangan di dalam perperangan, rahimani wa rahimakumullah. Karena dahsyatnya goncangan, ujian dan cobaan yang menimpa mereka, sampai mereka mengatakan bersama kaum mukminin, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Bukan karena ragunya mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah Jalla wa'ala, karena ketakutan dan kengerian di medan laga, sampai terucap kalimat ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah kalian menyangka dan mengira kalian akan masuk ke dalam surga, kata Allah Jalla wa'ala, sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian orang-orang terdahulu? Ternyata untuk kemudian meraih surganya Allah Jalla wa'ala, harus kita menjadi orang yang lulus dari ujian dan cobaan hidup di dunia ini. Mungkinkah kita bisa meraih kelulusan sementara kita tidak memiliki pegangan yang kokoh di dalam hidup? Itulah dia akidah dan tauhid. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Ini terkait dengan bagaimana butuhnya kehidupan manusia ini untuk membangun kekokohan di atasnya dengan akidah dan tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Ujian dalam hidupnya silih berganti, mulai dari kecil sampai kepada yang paling besar. Sekali lagi, kalau dia tidak memiliki landasan hidup, barakallahu fiik, dia tidak akan sanggup untuk memikul ujian demi ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanah. Min fadlillahi azza wa jal wa rahmatihi lana, termasuk dari karunia dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita hidayah ini, lalu meniti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeyakinan sebagaimana pembimbingan beliau, kita mengetahui setiap ujian dan cobaan yang turun itu kita tahu datangnya dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Cukup pengetahuan kita tahunya bahwa barakallahu fikum ujian itu datangnya dari Allah Jalla wa ala, lalu setelah itu menumbuhkan sifat taslim wa ridha, itu merupakan iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu merupakan akidah dan tauhid yang benar. Engkau mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, lalu engkau taslim, pasrah diri menerimanya, bahkan engkau ridha untuk menerima ujian dan cobaan itu, maka itu adalah iman dan akidah, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan al-aqidatu hiya asasuddin, disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala Al-aqidatu hiya asasuddin wa khulasatu da'watil anbiya'i wal mursalin min awwalihim ila akhirihim. Akidah merupakan asas agama ini dan merupakan intisari dakwah para nabi dan rasul, mulai dari nabi yang pertama kali sampai terakhirnya mereka. Beliau mengatakan, kama yus'al anhal abdu yaumal qiyamah, sebagaimana tentang akidah ini pula yang akan ditanya hamba kelak pada hari kiamat. Waqad warada fil athari, dan telah datang dalam riwayat yang sahih, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun, dua kalimat yang akan ditanya kelak pada hari kiamat orang-orang yang pertama dari hamba ini, ai manusia, sampai terakhir mereka. Pertanyaan yang pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang dulunya kalian di dunia sembah? Pertanyaan tentang akidah dan tauhid. Wa madza ajabtumul mursalin, dan apa tanggapan kalian terhadap rasul yang diutus ke tengah kalian? Pertanyaan yang pertama tentang tauhidullah. Pertanyaan yang kedua tentang tauhidur rusul, rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa jawabannya? Jawabannya yang pertama, wa jawabul ula, kata beliau, syahadatu an la ilaha illallah. Wa jawabul thani, syahadatu anna muhammadar rasulullah qawlan wa amala. Dalam mujmal aqidah as-salaf as-salih, halaman 6. Beliau rahimani wa rahimakumullahu rahimahullahu ta'ala hafizahullah mengatakan, jawaban terhadap pertanyaan yang pertama, madza kuntum ta'budun, dalam bahasa al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, bitahqiqi syahadati an la ilaha illallah, dengan mewujudkan, merealisasikan, mengamalkan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat al-aqidah, kalimatul iman, kalimatul islam, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, kalimatul urwatil wuthqa, kalimat la ilaha illallah, bitahqiqi syahadati an la ilaha illallah. Wathani, yang kedua, jawaban terhadap pertanyaan wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana jawaban kalian, tanggapan kalian kepada para rasul yang diutus? Maka jawabannya adalah, bitahqiqi syahadati anna muhammadar rasulullah, dengan merealisasikan makna dari syahadat anna muhammadar rasulullah. Setelah kita buka kembali dua kalimat ini, Allahu jalla wa ala menjadikan dua kalimat ini menjadi rukun Islam yang pertama. Dari sini kita memahami bahwa dua kalimat ini tidak boleh lepas. Barakallahu fikum. Anak maunya pokoknya la ilaha illallah, terus syahadat Muhammad Rasulullah, pokoknya saya mau la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah. Ya akhi, beribadah kepada Allah ini harus dengan bimbingan. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allahu Azza wa Jal menjadikannya barakallahu fikum, dua kalimat ini menjadi rukun Islam yang pertama. Lalu apa maknanya? Rukun Islam yang pertama menjadi asas landasan yang paling dasar di dalam agama Allah Jalla Subhanahu. Anda mengabdikan diri melalui ibadah salat. Anda mau mengabdikan diri melalui ibadah zakat, melalui ibadah puasa, melalui ibadah haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya, tidak boleh engkau keluar dari nilai dan kandungan makna asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, setelah kita mengerti hal ini, beliau mengingatkan, karena besar nilai dan kedudukan akidah dalam kehidupan manusia dan dalam agama kita ini, maka akidah dan tauhid ini merupakan inti sari dakwah para nabi dan rasul. Allahu Jalla wa'ala ketika menguji barakallahu fikum hamba Allahu Jalla wa'ala dengan seorang raja yang menobatkan diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin, undang-undang kekufuran, rakyat diperintahkan untuk bersembah sujud kepadanya. Fir'aun laknatullah alaih barakallahu fi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus kepada kerusakan tatana, aturan hidup, undang-undang kenegaraan hancur lebur karena dibangun di atas kekufuran. Fir'aun kejam dan menobatkan dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Dengan apa Allah memperbaiki kondisi di saat itu? Allahu Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke tengah mereka untuk menyampaikan akidah dan tauhid barakallahu fiik. Untuk menyampaikan akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah. Melakukan perbaikan terhadap dunia Bani Israel yang dirusak oleh Fir'aun di saat itu barakallahu fiikum dengan ilmu akidah dan tauhid. Allahu Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memperbaiki kondisi itu dengan akidah dan tauhid. Lalu kemanakah kekuasaan Fir'aun? Berakhir semuanya barakallahu fikum dengan kemenangan ahlu tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Langkah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan kerusakan yang demikian parah, tidak kemudian barakallahu fikum seperti yang dilakukan oleh saudara atau sebagian saudara kita dengan cara anarkis, ngompor sana ngompor sini, mencela barakallahu fikum pemerintahnya. Karena itu bukan jalannya al-anbiya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, atau dengan melakukan barakallahu fikum dengan penuh kelembutan, kata mereka, masuk kepada parlemen, melakukan perubahan dari dalam. Ya akhi, jangan bermimpi barakallahu fikum. Anda telah keluar dari jalan dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah yang mubarakah barakallahu fi. mereka tegas di dalam mengingkari kemungkaran yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, menanamkan ketauhidan dan akidah yang sahihah kepada umatnya di saat itu, barakallahu fi. Maka segala macam bentuk tahta kekuasaan Fir'aun hancur lebur, barakallahu fikum, di hadapan junudut tauhidi, junud al-aqidah, tentara-tentara tauhid, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian barakallahu fikum Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu melakukan perubahan ajaran nenek moyang kekufuran dan kesyirikan yang sangat kental di alam jahiliyah. Allah Jalla wa ala mengutus Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan dengan akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Ini semuanya menjadi pelajaran. Kalau kita ingin lulus dalam kehidupan dunia, kita harus mengasaskan kehidupan kita ini dengan akidah dan tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Jikalau engkau sebagai seorang pejuang di tengah umat, berikanlah umat ini obat mujarab untuk kemudian terubah dan terperbaiki kondisi mereka. Dengan jangan tinggalkan bimbingan langkah para nabi dan rasul di dalam berdakwah di tengah umat ini, barakallahu fikum. Ini terkait dengan kelulusan, keberhasilan, kemenangan, kejayaan di dunia ini. Harus barakallahu fikum memiliki dasar akidah yang kokoh. Betapa banyak negeri-negeri yang terkenal kuat dan kokoh, memiliki kemajuan dari semua sisi duniawi, ternyata karena tidak memiliki akidah yang kokoh, semua kekuatan itu menjadi bumerang atas mereka. Sehingga orang-orang yang bertauhid, jangan takut, barakallahu fikum, dan tidak akan takut terhadap negeri-negeri kafir yang telah mencapai kemajuan yang sangat tinggi. Kalau kemajuan itu tidak ditopang dengan akidah yang bagus, maka kemajuan-kemajuan itu akan menjadi bumerang buat mereka di belakang hari. Bagaimanapun pintarnya mereka, bagaimanapun cerdasnya mereka, mampu berbuat segala-galanya, tidak akan ada faedahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengajak ikhwani untuk membaca ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala terkait dengan kemampuan dan kecerdasan. Adakah guna dan faedah kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah Jalla subhanah? Qala, waqad yakunu min adhkiya'in nasi wa ahaddahum nazara wa yu'mihi an adhuril asyai wa qad yakunu min abladin nasi wa adha'afihim nazara wa yahdihi lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnihi fala hawla wala quwata illa billah. Beliau melangsungkan, masih ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ucapan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, la'anallahu az-zaka'a bila iman wa radiyallahu anil baladati ma'at taqwa. Kata Imam Az-Zahabi, sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sekarang kan muncul orang cerdas, hebat, Tetapi semuanya itu sesungguhnya tidak berguna tanpa didasari oleh akidah yang kokoh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, terkadang seseorang itu terkenal adhqiya innas, orang yang paling cerdas. Wa ahaddahum nazara, orang yang paling tajam hasil akalnya, orang yang paling tajam barakallahu fikum pandangannya di dalam ilmu. Namun kata beliau, dia buta dari sesuatu yang paling terang benderang jelas, ya ikhwan. Betapa banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar, dia tidak mengerti mana tauhid, mana syirik, ya ikhwan. Tidak mengerti mana iman, mana kufur kepada Allah Jalla Subhanahu. Lalu apa faedahnya kecerdasan baginya tanpa ada dasar akidah dan iman? Terkadang kata beliau, ada orang yang min abladinnas, orang yang paling bodoh-bodohnya orang. Abladinnas, lemah pandangannya, diajak berpikir, wah susah nangkep. Namun bisa terang di depannya perselisihan yang terjadi. Bisa terang di depannya mana yang hak dan mana yang batil. Min ain semuanya ini? Dari mana semuanya ini barakallahu fikum? Karena ada asas dasar yang ada pada dirinya, lalu Allah memberikan hidayah barakallahu fikum kepadanya. Ma'asyiral ikhwah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, la'anallahu adz-dzaka'a bila iman. Allah melaknat kecerdasan itu tanpa iman, ai tanpa akidah. Wa radiyallahu 'anil baladati ma'a taqwa. Wa radiyallahu 'anil baladati ma'a taqwa. Dalam syiar A'lamin Nubala barakallahu fikum jilid 14 halaman 62, Allah meridhai kebodohan, tetapi kebodohan ini bersama taqwallahi jalla subhanah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sampai kepada bimbingan ulama'una bahwa kemajuan apapun di dunia ini kalau tidak ditopang oleh kebagusan akidah dan tauhid, maka semua bentuk kemajuan itu akan bisa menjadi senjata makan tuan barakallahu fikum, dan akan bisa menjadi bumerang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada sisa-sisa umur kita ini. Saya mengatakan sisa barakallahu fikum karena kita sudah menggunakan waktu umur yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mengenalkan kita dengan akidah yang sahihah, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Kedua, setelah mendapatkan hidayah untuk berakidah dengan akidah yang benar ini, kita menemukan adanya jurang pemisah yang sangat jauh dan dalam antara kehidupan kita sebelum mengenal akidah dan kehidupan kita setelah mengenal akidah rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap setelah itu semuanya diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kekokohan barakallahu fi di atas akidah yang sahiha ini, sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Faya ayyuhad da'i ilallah, waya ayyuhal ab, Wa ya ayyuhal mulailah membentuk kepribadian putra-putri kita ini melalui akidah dan tauhid, meneladani Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, membentuk generasi sahabatnya dan membentuk abna putra-putri sahabat di atas penanaman akidah dan tauhid. Barakallahu fikum. Misalu dzalik, apa yang dilakukan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulami, inni, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, ihfazillaha yahfazuka. Jaga Allah jalla subhanahu, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jaga Allah jalla wa ala, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah jalla subhanahu. Bahkan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang selalu menjaga Allah jalla wa ala di masa kuatnya, di masa kokohnya, niscaya Allah akan menjaganya di masa lemahnya. Barakallahu fikum. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Kalau engkau menjaga, jagalah Allah jalla subhanahu, niscaya engkau akan menemukannya di hadapanmu, ai pertolongan dan bantuannya. Bukankah penanaman akidah yang dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam? Maka ayyuhad da'i ila Allah wa ayyuhal ab wal mulailah, dari mana Nabi kita alaihi salatu wassalam memulai menyiapkan generasi-generasi yang benar-benar terdidik, terbentuk, terbangun di atas akidah yang kokoh dan kuat. Idza sa'alt fas'alillah. Apabila engkau meminta, wahai anak, mintalah kepada Allah jalla subhanahu. Pendidikan untuk mengarahkan segala macam bentuk kebutuhan kita kepada Allah jalla subhanahu. Menyandarkan segala macam bentuk hajat kita kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Mintalah engkau kepada Allah jalla subhanahu. Sampai-sampai Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, kendati pun sandal engkau putus, memintanya kepada siapa? Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Penanaman akidah dan tauhid. Kalau kita baca Al-Quran Nul Karim dari awal sampai akhir, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berbicara tentang akidah dan tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah jalla wa ala, wahai anakku. Kita bisa barakallahu fikum mengajari anak kita ketika dia sehat, ketika sakitnya, ya anak, bertanya siapa yang menyembuhkan engkau? Allahu jalla subhanah. Maka mintalah kesembuhan itu, wahai anak, kepada Allahu jalla subhanah. Kalau belum bisa, bimbing untuk mengatakan, ya Allah, berikan Abdullah atau Muhammad kesehatan, kesembuhan, mendidik putra-putri kita rahimani wa rahimakumullah untuk selalu mengutarakan hajatnya kepada Allahu jalla subhanah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta tolong, meminta bantuan, maka minta bantuan dan pertolonganlah kepada Allahu Jalla Subhanahu. Allahu Akbar. Mulai dari awal, bimbingan, nasihat, pesan-pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam semuanya terkait dengan Rabbul Izzati Subhanahu wa taala. Kalau mulai dari sedini mungkin anak itu terbentuk barakallahu fikum melalui keterikatan dengan Rabbuhu Jalla Subhanahu, kita berharap kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang al-ab dan al-um bisa memetik nilai dan buah dari hasil pendidikan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu barakallahu fikum, dengarkan penanaman yang lebih dalam lagi. Wa'lam ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruka bisyai'in ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai anak, ketahuilah kalau umat ini berkumpul seluruhnya, bersatu semuanya, ingin memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali apa yang telah dituliskan buatmu. Bukankah ini penanaman akidah yang kokoh pada jiwa sang anak, untuk jangan engkau menggantungkan hidupmu kepada manusia barakallahu fikum. Engkau gantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Manfaat hidup engkau semuanya ada di tangan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam ketahuilah, kalau umat ini bersatu padu ingin memberikan manfaat buat dirimu sendiri, mereka tidak akan mampu dan tidak akan sanggup kecuali apa yang telah dituliskan buatmu. Kembali kepada Allah Jalla Subhanahu. Kembali barakallahu fikum kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kata beliau, kalau semua umat ini bersatu ingin memberikan mudarat pada dirimu, mereka tidak akan sanggup melakukan illa, kecuali apa yang telah ditulis dan dicatat serta ditentukan menimpamu. Subhanallah. Subhanallah, barakallahu fikum. Di atas ilmu seperti inilah terbentuknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga menjadi junudut tauhid yang benar-benar kokoh barakallahu fi. Kalau kita menginginkan hal itu rahimani wa rahimakumullah, kita memulai barakallahu fi dari diri kita sendiri, wahai al-ab, wahai al-um. Karena yang pertama kali akan mewarnai putra-putri kita adalah kita sebagai kedua orang tua. Kita harus memulai melakukan pembenahan kepada akidah yang sahihah, akidah yang lurus barakallahu fikum. Kita bisa membeli buku-bukunya, kita bisa mendengar pembahasan-pembahasan ulama tentangnya, kita barakallahu fik bisa mengkaji dan mendalaminya melalui kitabullah jalla subhanah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan barakallahu fikum ulama as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin mengajak ikhwani dan akhwati, apa yang telah menyebabkan ilmu yang agung dan besar ini benar-benar asing di tengah umat ini? Dengan bahasa lain, kenapa kebanyakan umat ini menyimpang dan berpaling dari akidah yang sahihah? Kenapa barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah? Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang besar pada akidah al-aqidah as-sahihah ini. Padahal kalau kita mulai dari awal kitab suci Al-Quranul Karim, membaca Bismillahirrahmanirrahim, di sana sudah terdapat tauhid dan aqidah. Bismillahi, lafaz Allah Dzul Jalalah, Ar-Rahmanirrahim, berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid uluhiyah pada lafaz Allah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanirrahim, tauhid al-asma wa sifat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Kita berakhir menutup Al-Quran membacanya dengan Qul a'udhu birabbin nas. Semuanya berbicara tentang akidah dan tauhid. Barakallahu fikum. Cari. Sulit kita menemukan ada seorang muslim dan muslimah. Jarang. Yang tidak menghafal surat Al-Fatihah. Bahkan yang menjadi pimpinan kekufuran dan kesyirikan. Menghafal Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Sampai mereka tidak mampu dan tidak sanggup mengeluarkan atau berkeyakinan dengan bimbingan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Asy-Syaikh Shalih Fauzan memberitahukan kepada kita barakallahu fikum, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang sahihah. Yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati sahihah. Penyebab pertama, kebodohan tentang akidah as-sahihah. Tidak mengerti mana akidah yang benar, barakallahu fikum, apalagi mengerti akidah yang salah. Yang benar saja tidak mengetahuinya. Rahimani wa rahimakumullah. Lah dulu kita selalu terikat dengan akidah nenek moyang, akidah adat istiadat, akidah yang sudah berlaku, yang berlangsung. Terus kita ditanamkan, diikat oleh kedua orang tua kita dengan akidah. Akidahnya orang Medan. Tidak boleh keluar darinya. Barakallahu fik, kita ditanamkan mulai dari semenjak kecil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Sebab kejahilan dan kebodohan ini tentu banyak. Pertama, bisa disebabkan karena al-i'rad. Berpaling tidak mau belajar akidah yang sahihah. Tidak mau belajar. Barakallahu fi. Kedua, sebabnya adalah at-tafrid. Meremehkan dan mengentengkan persoalan akidah. Selain al-i'rad dan at-tafrid, mengentengkan dan meremehkan, yang ketiga adalah al-kibru, sombong. Mungkin sudah levelnya sekelas kiai. Apalagi kalau sudah sampai kepada haddatsani rabbi an qalbi. Allah, hatiku telah bercerita tentang Allah. Tidak ada tabir lagi. Kita-kita yang belajar ini, dalam pandangan mereka, baru belajar ilmu syariat. Sementara kita ini sudah sampai kepada ilmu hakikat, makrifat barakallah, tinggi. Meremehkan, sombong untuk belajar barakallahu fikum akidah dasar rahimani wa rahimakumullah. Maka bila kejahilan, kebodohan itu disebabkan karena tiga hal ini. Pertama, i'rad, berpaling tidak mau belajar. Kedua adalah tafrid, adanya sikap peremehan dan pengentengan. Dan yang ketiga, kejahilan disebabkan karena al-kibru, keangkuhan dan kesombongan. Kejahilan itu tidak lagi menjadi uzur dimaafkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Maka barakallahu fik, keberadaan ma'had ahlus sunnati wal jamaah di stabat ini sesungguhnya sebagai hujah barakallahu fikum. Pertama, hujah kepada orang yang dekat-dekat dari kampung ini. Hujah kepada negeri kita ini. Kapan saja mereka tafrid, meremehkan, mengentengkan, angku dan sombong untuk belajar, lalu kemudian i'rad, berpaling, tidak lagi menjadi kejahilan, kebodohan dimaafkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang saya bertanya kepada ikhwanuna yang jahil tentang akidah as-sahihah. Tidak usahlah jauh-jauh ya. Diri Medan secara khusus, mayoritas atau minoritas? Hah? Mayoritas apa minoritas? La syakka wala raib. Di seluruh negeri kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum datang menyampaikan ayat Al-Quranul Karim tentang tauhid dan akidah, sudah tertanam pada diri mereka, wah, ini da'i membacakan ayat-ayat wahabiyah ini. Aduh, ayatnya yang dihakimi. Terus dihakimi ini ayat-ayat wahabiyah. Subhanallah. Antum datang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akidah dan tauhid, haramnya ini, haramnya barakallahu fikum jimat, haramnya tentang meminta kepada kuburan. Hadis-hadis itu dihukumi ini hadis-hadis wahabi. Antum sudah ini dai wahabi ini. Selesai sudah urusan. Tidak mau didengar. Apalagi mau nyimak, ya sudah, berangkat dari majelis, pulang barakallahu fikum ke rumahnya. Apabila engkau berdakwah di tengah mereka, ya akhwan, mulai dari yang paling murid, yang paling bodoh, sampai mungkin yang paling alim, tidak mengerti tentang akidah yang sahihah. Apalagi kalau mengerti tentang akidah yang batilah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi saya mengajak, alhamdulillah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita akan sama seperti mereka. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala, maka kita akan sama seperti mereka barakallahu fi. Penyakit sudah kita temukan. Mayoritas muslimin saudara kita berada dalam hal ini, kondisi ketidaktahuan mereka tentang akidah yang benar. Kedua sekarang, at-ta'assubu lima alaihil aba wal ajdadu wattamassuku bih wa in kana batilan wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqa. Kata beliau, penyebab yang kedua adalah at-ta'assub. Apa arti ta'assub? Fanatik terhadap aba, ajaran nenek moyang barakallahu fi. Adanya sikap fanatik, fanatik terhadap ajaran nenek moyang, sehingga dengan sikap fanatik ini terbentuk berpegang teguh dengan apapun yang datang dari peninggalan nenek moyang kita, dan menentang, melepaskan, menyingkirkan, menjauhi segala hal yang itu bukan kebudayaan nenek moyang kita, walaupun yang datang itu adalah hak barakallahu fikum benar dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. As'alukum, saya bertanya kepada ikhwanuna yang tertimpa penyakit asobiyah ini, banyak apa sedikit? Di seluruh negeri kaum muslimin mayoritas barakallahu fikum. Berarti penyakit ini kita temukan di tengah-tengah saudara kita, untuk nanti kita memberikan jawaban dan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan menuju akidah yang sahihah. Rahimani wa rahimakumullah. Dua penyakit telah kita temukan menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari akidah yang sahihah. Yang ketiga, penyakit barakallahu fikum at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nasi fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati sihhatiha. Kata beliau, adanya taklid buta, adanya barakallahu fikum taklid buta, mengambil apa yang dipetuahkan oleh sang alim dengan tanpa mengerti dalil pembangunan keyakinan sang alim tersebut. Kalaupun ada dalilnya yang dibawakan, tidak mau tahu mau hadis maudhu, mau hadis palsu, mau hadis dhaif, yang penting hadis. Bahwa alam ini terjadi dan tercipta dari nurnya Muhammad. Pernah dengar enggak? Hah? Masya Allah ya. Bahwa dunia dan seisinya ini terjadi tercipta dari nurnya Muhammad. Subhanallah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala, sekali lagi keyakinan ini akan tertancap pada diri kita. Fabarakallahu fikum. Allah menciptakan semuanya untuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena nurnya Muhammad. Sementara Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok malah untuk nurnya Muhammad? Nas'alullah salamatal afiyah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sudah mengerti, sampai ada ikhwanuna memberitahukan yang berpemahaman ini, ya, jamaah tabligh barakallahu fik, diberitahukan, ya akhi, hadis ini lemah. Apa katanya jamaah tabligh tersebut? Akhi, ini yang kuat. Diberitahukan hadisnya itu lemah, malah diacukan, ini dia yang kuat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwan kita ya sabar ya. Barakallahu fiik. Ketika diacungkan, ya semuanya lemah, ini yang kuat. Masya Allah. Subhanallah, barakallahu fiikum. Tidak mau tahu. Yang penting adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditelan, barakallahu fiikum. Nah, terbentuknya taklidul a'ma ini tentu amat sangat erat hubungannya dengan ta'assub tadi. Sifat fanatik barakallahu fiik. Saya tanya kepada ikhwani jami'an, penyakit ini banyak enggak yang menimpa saudara kita muslimin? Banyak sekali. Yang menimpa saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Sikap taklid buta barakallahu fikum. Apalagi kalau di sebuah negeri daerah yang menjadi tertua segala-galanya adalah sang kiai. Subhanallah. Antum bisa menemukan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari bersama sang kiai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita di NTB, tokoh agama disebut dengan Tuan Guru Haji. TGH. Tuan Guru Barakallahu Fikum Haji. Na'udzubillahi min dzalik Barakallahu Fikum. Apalagi kalau mendengar cerita mungkin belum ada di daerah yang lain. Kalau sang kiai itu datang, bagikan muridnya itu, bagikan orang yang sedang melempar jumrah. Ya, kalau batu yang dilempar. Ini yang dilempar tahu antum? Hah? Duit barakallahu fikum. Sampai ada tukang bawa khusus, terkadang berkarung-karung dapatnya. Melempar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamat al-afiyah. Allahu jalla wa ala membalasnya karena sudah mati ya ikhwan. Membalas dengan setimpal dari keyakinan jahat yang telah ditanamkan di tengah-tengah umat rahimani wa rahimakumullah. Setelah meninggal atau matinya barakallahu fik, kuburannya dibangun. Lalu dari dalam bangunan kuburan ini selang mengalir air, keran air. Yang lewat, nah di sini tempat keran pembelian air berberkah. Na'udzubillahi min dzalik barakallahu fikum. Penampilan kekufuran rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nas'alullah salamatal afiyah. Kita bertemu bahwa ternyata banyak dari saudara kita yang terkena dengan penyakit at-taqlidul a'ma. Yang keempat, sebagai penyebab barakallahu fikum al-ghulu fil awliya fil awliya'i was-salihin. Sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh dan para wali barakallahu fikum. Sikap berlebih-lebihan, ghulu di dalam mensikapi orang alim, sampai-sampai meletakkan pada posisi kemartabat Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau cerita dari murid-murid sang kiai di Medan ini, kalau kita terlalu banyak cerita-cerita sang alim, sang kiai, sang tuan guru, ada di rumahnya, ada juga di Makkah. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi bisa berwujud banyak barakallahu fi. Dan kemana saja dia maukan dan inginkan. Ini cerita sang murid loh. Kebenarannya, yang namanya cerita, yang menceritakan juga punya kepentingan barakallahu fi. Sudah enggak bisa ya kita pastikan akan kebenarannya. Yang di sana bercerita pulang-pulang haji, muridnya yang ada yang naik haji, wah saya bersama syekh, saya bersama tuan guru di Baitullahil Haram, wah jadi barakallahu fi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika dilaporkan ada seseorang yang dianggap waliullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fala tusaddiqu wa la taghtarru bihi hatta ta'lama mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat seseorang bisa berjalan di air, pernah antum menyaksikan enggak? Paling-paling cerita sama juga dengan saya. Lu belum pernah melihat ada orang alim berjalan di atas air, paling-paling cerita. Sama. Kita juga sama-sama mendapatkan cerita. Tapi dengarkan bimbingan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara. Pernah melihat? Paling-paling film Batman. Iya kan? Iya. Filmnya apa lagi yang duduk di sejadah kemudian terbang? Paling-paling itu. Barakallahu fiik. Kata Imam Syafi'i, jangan percaya sama mereka. Jangan kalian tertipu dengan mereka. Sampai kalian melihat dan menyaksikan itibaknya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pantas dikatakan wali adalah orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliullah. Tapi kalau yang bisa terbang sebentar makan beling. Sebentar berita lo ya, cerita murid-muridnya. Nasi dikepal-kepal jadi telur. Daun pisang yang kering dielus-elus jadi duit. Sudah berbagai macam cerita-cerita barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah. Benar wali enggak? Wali. Tapi walinya syaitan. Walinya syaitan rahimani wa rahimakumullah. Sikap berlebih-lebihan ada enggak di sini? Kalau bekas minumnya sang kiai barakallahu fi itu direbutkan, ada enggak di sini? Di negeri kita juga demikian. Kalau memang di sini ada bekas makannya, memang sengaja sang kiai ini makannya sedikit di tempat ramai, tetapi di rumahnya wah lahapnya. Barakallahu fi. Karena itu rahimani wa rahimakumullah, diperebutkan barakallahu fi sisa makannya, sisa minumnya. Nas'alullah as-salamatal afiyah. Ghulu. Sikap berlebihan terhadap awliya, orang-orang wa'as, orang-orang soleh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya yakin penyakit ini menimpa barakallahu fikum mayoritas saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Saya tanya terakhir, di tempat antum ada enggak dijual foto sang kiai lalu kemudian dibawa ke sana kemari dalam kondisi apapun? Ketika engkau sedang melakukan safar wajib ada, dan harganya berbeda-beda, kecil, besar, besar lagi harganya, yang besar lagi lebih besar lagi. Ada enggak di sini? Di negeri kita ada barakallahu fi. Subhanallah. Foto punya nilai kekeramatan yang tinggi barakallahu fi. Mau membuka usaha harus bawa ini, gantung barakallahu fikum di tempat dagangnya. Mobil harus ada ini. Mau perjalanan musafir jauh harus ada ini, sampai-sampai mau datang ke Baitullahil Haram bawa ini barakallahu fi. Na'udzubillahi min dzalik. Benar-benar ghulu barakallahu fikum. Yang kelima, penyakit ini kita ketemukan. Semoga kita ahlu sunnati wal jamaah memiliki peluang terbesar untuk memberikan obat yang memang pas kepada kaum muslimin. Yang kelima adalah al-ghaflatu an tadabburi ayatil kauniyah wa ayatil qur'aniyah. Kelalaian di dalam mengkaji dan mendalami ayat-ayat Allah di alam ini dan ayat-ayat Allah yang tersurat di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah sekali lagi dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala kita terkeluarkan barakallahu fi. Dari kaum muslimin banyak tidak yang belum membaca Al-Quran? Banyak atau tidak? Banyak. Bagaimana mau bisa mengkaji dan mendalaminya barakallahu fi? Membaca undang-undang hidupnya saja tidak kemudian mengetahuinya. Sekali lagi, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita akan sama dengan mereka. Kita mungkin mengenal dakwah ini dalam kondisi tua, membaca Al-Quran terbata-bata, barakallahu fikum. Namun dengan hidayah Allahu Jalla wa'ala membimbing kita untuk mengamalkan nilai Al-Quran, kandungan Al-Quran, dengan pengamalan yang benar, dengan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah kosongnya rumah-rumah muslimin dari arahan-arahan Islam, arahan-arahan yang menyelamatkan diri mereka. Bagaimana mau terarah ketika masuk rumah, di sana sudah ada pedang gambarnya bersilang, bertulisan ba alif ba ba ba ba dan seterusnya, jadi cimat. Masuk rumah ketemu dengan foto terpampang besar sang kiai. Lah ini keluar masuknya anak kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kosong dari bimbingan-bimbingan arahan yang menyelamatkan anak-anak kita. Yang terakhir sebagai penyebabnya, sekaligus sebagai penutup kajian pada sore hari ini, yaitu ihjamu wasa'il ta'lim wal i'lam fi ghalibil alami islami an ada'i muhim an ada'i muhimmatiha muhimmatihima. Kata beliau barakallahu fikum, kosong dan lepasnya wasa'il ta'lim, jalan dan metode-metode pengajaran, ilmu-ilmu yang ditanamkan itu dari ilmu yang sahihah, yang benar, barakallahu fikum, manhaj ta'lim salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sudah kosong demikian, banyak hal yang berubah dalam pembentukan ilmu, ditambah lagi serangan, barakallahu fikum, ke setiap rumah wasailul i'lam, alat-alat, barakallahu fikum, elektronik yang mengganggu, merusak akidah kaum muslimin. Masuk layar-layar televisi ke rumah-rumah mereka. Semua orang yang punya keinginan jahat bisa menyalurkan kejahatannya melalui layar ini. Yang punya pikiran-pikiran barakallahu fikum jahat bisa menyalurkan semuanya. Kejelekan akidahnya bisa disalurkan melalui wasailul i'lam ini. Sudah itu merupakan takhayulat, dimasukkan ke dalam siaran televisi, ditonton oleh anak-anaknya kaum muslimin. Pocong. Ya. Orang mati hidup, ruh yang bergentayangan. Wah, semuanya barakallahu fikum. Menanamkan kehancuran dan kerusakan pada akidah, barakallahu. Semua ini kita temukan rahimani wa rahimakumullah di tengah saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Berarti kita telah menemukan penyakit-penyakit sebab kerusakan di dalam akidah. Lalu bagaimana obatnya? Insyaallah kita akan sampaikan rahimani wa rahimakumullah sebab-sebab keterselamatan dari penyimpangan ini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.